Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita baca pendahuluan yang pertama dari penulis rahimahullah ta'ala tentang kewajiban mempelajari ilmu, beramal dengannya, mendakwakannya, dan bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Kemudian setelah menjelaskan pendahuluan yang pertama ini, beliau masuk menerangkan pendahuluan yang kedua. Kata beliau, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna." Beliau berkata, "I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu." Ya, sama dengan sebelumnya, Syekh rahimahullah mengajak untuk mengilmui tentang tiga perkara ini, dan kembali beliau mengulangi doa, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dan ini sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, menunjukkan semangat penulis rahimahullah terhadap apa yang baik dan bermanfaat untuk kaum muslimin, mendoakan kebaikan dan rahmat untuk mereka. Kata beliau, "Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin." Sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ini lagi-lagi pembahasan tentang hal yang berkaitan dengan wajib aini, perkara yang wajib ain diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Muslim, laki-laki yang mukallaf, muslimah, perempuan yang mukallafah. Dia wajib ta'allum, mempelajari salah hadihil masail, mempelajari tiga masalah yang akan diterangkan. Wal amalu bihinna, bukan hanya dipelajari tapi wajib untuk diamalkan. Wajib untuk diamalkan. Dan perhatikan bahasa di sini, sebagaimana sebelumnya dibahasakan dengan bahasa ta'allum. Ta'allum itu artinya mempelajari, yaitu mengambil ilmu. Mengambil ilmu. Iya. Dan mengambil ilmu ini, ini dari guru diambilnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilm bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Dan beliau bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Baik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan siapa yang mengajarkannya. Iya. Jadi ini mana ta'allum, dia mengambil dari ulama, dia mengambil dari orang yang berilmu, kemudian memahaminya dan menghafalkannya. Iya. Adapun sekadar membaca, seorang tidak berguru kepada guru, ini bukan jalan di dalam menuntut ilmu. Sebab dalam ilmu agama ini tidak ada yang disebut dengan nama otodidak. Seorang hendaknya mengambil dari guru. Para ulama terdahulu sangatlah cerdas, hafalannya sangatlah kuat. Bersamaan dengan itu, mereka semuanya mengambil dari guru. Mereka semuanya mengambil dari guru. Imamul Bukhari menyebutkan di dalam risalah akidah beliau yang dinukil oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Imamul Bukhari menjumpai lebih dari 1000 guru. Semua guru beliau berkata, al-iman qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Perhatikan bagaimana akidah tentang keimanan, bahwa keimanan, ucapan dan amalan, beliau mengambilnya dari 1000 guru. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa akidah itu hendaknya selalu diulangi. Tidak cukup dipelajari sekali dua kali. Bahkan dia adalah tugas di dalam kehidupan, proyek umur yang berjalan dengan umur di kehidupan ini. Dan seorang yang benar tauhidnya itu pasti akan selalu mengulangi pelajaran akidah. Kalau memang tauhidnya benar dan telah bagus. Iya, adapun yang menyepelekan atau ia menganggap cukup dengan sekali dan dua kali, ini menunjukkan dia belum memahami tauhid dengan benar, dengan baik. Sebab orang yang bertauhid itu dengan tauhid yang benar akan menimbulkan di dalam dirinya rasa khawatir. Khawatir jatuh di dalam kesyirikan. Dan kekhawatirannya ini menyebabkan ia selalu mempelajari dan mengulangi. Ya. Kalau ingin ditanya siapa yang lebih bertauhid dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam panutan dalam tauhid, panutan di dalam peribadatan kepada Allah, memurnikan ibadah kepadanya. Bersamaan dengan itu, Nabi Ibrahim alaihi salam beliau berkata, berdoa kepada Allah, wajinubni wabani an na'bud al-asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Beliau masih berdoa, ada kekhawatiran. Dan kalau ingin dilihat di tengah umat ini, generasi yang terbaik adalah generasi para sahabat. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sungguhnya yang paling saya khawatirkan atas kalian wahai para sahabat adalah syirik kecil, yaitu riya. Nabi saja mengkhawatirkan terhadap para sahabat yang merupakan generasi terbaik di umat ini. Dikhawatirkan terhadap mereka syirik kecil, riya. Ya, karena itulah seorang mendalami ilmu tauhid ini adalah sifat seorang muwahhid, seorang yang bertauhid. Dan ini metode di dalam belajar dan di dalam mengajar. Dan ini metode berjalan dari masa ke masa hingga hari ini. Hingga hari ini, satu buku kadang kita baca kepada beberapa orang guru, dan kadang seorang guru dia tahu bahwa kita sudah mempelajari suatu buku, tapi beliau juga tetap menganjurkan untuk membaca buku yang sama. Iya. Dan ini dari jiwa tauhid yang hendaknya selalu tertanam di dalam jiwa. Maka Syekh di sini menjelaskan bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimat ta'allum, mempelajari salat hadihil masail, tiga masalah ini, wal amal bihinna. Sini beliau akan menerangkan tiga masalah, ya. Tiga masalah lain yang wajib dipelajari dan wajib diamalkan. Kata beliau, al-ula, masalah yang pertama, anna allaha khalaqana wa razaqana, sungguhnya Allah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita hamalan, sia-sia, menganggur, tidak diperintah, tidak dilarang. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Siapa yang taat kepadanya, dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Ya. Ini pembahasan pertama. Masalah yang pertama yang ingin diangkat oleh Syekh di sini, wajib untuk dipelajari, yaitu tentang tauhid rububiyah. Dan telah diutusnya kepada kita seorang rasul. Beliau berkata, innallaha khalaqana, sungguhnya Allah menciptakan kita. Ya. Kita dicipta oleh Allah yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan di atas bentuk yang paling baik. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia di dalam penciptaan yang paling baik. Warazaqana, dan Allah memberikan rezeki kepada kita. Iya. Kita diberi pakaian, diberi makanan, dan kita diberi segala perkara yang dengannya kita hidup. Dan tidak ada satu makhluk yang bernafas terlahir di dunia ini kecuali telah ditanggung rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun yang hidup di atas muka bumi kecuali rezekinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa lam yatrukna hamalan. Dan kalau kita tahu kita dicipta, diberi rezeki, ya, apakah ini sia-sia? Begitu saja tidak ada makna dan artinya. Syekh menjelaskan, walam yatrukna hamalan, kita tidak ditinggalkan bagi orang-orang yang menganggur, maksudnya tidak diperintah, tidak dilarang. Iya. Allah berfirman, apa hasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abasa, sia-sia, dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Iya. Ini sangkaan sebagian manusia. Bahkan Allah menciptakan kita dengan sebuah maksud. Ada maksud penciptaan ini. Iya. Yaitu untuk menjalankan tuntunan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat ini. Karena itu kata beliau, bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kami seorang rasul. diutus kepada kita seorang rasul yang dimaklumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memudahkan kita mendapatkan petunjuk agar supaya kita istiqamah di atas petunjuk dan beramal dengan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Kata Syekh, "Faman ata'ahu dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepada Rasul ini, dia akan masuk surga. Dan ini dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Wa may yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Nah, sebaliknya, waman asahu dakhalan nar. Kata penulis, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini dalam banyak ayat diterangkan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka untuk dia neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya. Baik. Jadi ini ketentuan umum yang wajib kita pelajari, wajib kita mengilmuinya, bahwa Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan wajib kita ketahui kita tidak ditinggalkan begitu saja. Ada Rasul diutus kepada kita, menjelaskan apa yang diperintah, menerangkan apa yang dilarang. Nah itu, siapa yang taat kepada Rasul, dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya, dia akan masuk neraka. Kemudian Syekh terangkan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Beliau, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, kami mengutus kepada kalian seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan penutup para Rasul, Nabi yang terakhir. Syahidan alaikum, sebagai saksi terhadap kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul." Itu diutus Nabi Musa kepada Fir'aun. "Fa'asa fir'aunur rasula," maka Fir'aun pun bermaksiat kepada rasul yang diutus kepadanya. Dia bermaksiat kepada Nabi Musa. Maka apa yang terjadi? "Fa'akhadnahu akhdaw wabila," maka kami pun menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang sangat keras. Siksaan yang sangat keras. Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan di dalam laut. Tidak ada yang selamat hingga hari kiamat. Kemudian mereka di alam kubur disiksa hingga hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya. Wa yauma taqumu as-sa'a adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab." Neraka ditampakkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan pengikutnya, di alam kubur, guduwan, di awal siang dan di pagi hari, wa asyia, dan di waktu petang. Ini di alam kubur. Wa yauma taqumus sa'a, dan pada hari kebangkitan, Allah memerintah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkanlah pengikut Fir'aun kepada siksaan yang paling pedih. Ya. Maka ini dari ayat yang menjelaskan kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka pokok pembahasan yang diinginkan di sini, seorang wajib mengetahui tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan dan memberi rezeki. Iya. Ini wajib untuk diketahui. Wajib untuk dipahami. Kemudian yang kedua, dia juga wajib untuk mengenal bahwa Rasul diutus kepadanya. Mereka hidup di dunia ini tidak dicipta sia-sia, bahkan ada maksud dari penciptaan. Ada maksud dari penciptaan di atas muka bumi ini. Ya. Kemudian kata beliau, as-saniya, yang kedua, kata penulis yang kedua, as-saniya anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Yang kedua, kata beliau, sungguhnya Allah tidak pernah ridha. Allah tidak ridha dilakukan kesyirikan kepadanya, dipersekutukan bersama siapapun dalam peribadatan kepada Allah. Iya. Jadi ini masalah yang kedua yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari dan kita amalkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha dilakukan kesyirikan terhadapnya dalam ibadah. Iya. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Allah tidak ridha ini dilakukan, dipersekutukan dengan malaikat yang didekatkan, dan tidak pula dengan seorang nabi yang diutus. Iya. Ini pembahasan yang kedua yang dimaksudkan di sini oleh Syekh. Beliau ingin menerangkan tentang tauhid uluhiyah. Tentang tauhid uluhiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan Allah tidak ridha ada perbuatan kesyirikan dilakukan terhadapnya. Iya. Apakah itu dipersekutukan dengan malaikat ataupun dengan rasul? Disebutkan dua makhluk ini, malaikat dan rasul. Ya. Sebab keduanya adalah hamba-hamba Allah yang paling dekat kepada Allah. Walaupun mereka yang paling dekat kepada Allah, bersamaan dengan itu Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun. Iya. Kata beliau, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid-masjid adalah milik Allah. Di sini kata masjid ada dua penafsiran. Yang pertama, masjid bermakna tempat-tempat melakukan sholat. Masjid bermakna tempat melakukan sholat, seperti yang kita duduk di sekarang ini, ini disebut masjid. Nafsiran yang kedua ada yang mengatakan bahwa masjid adalah anggota-anggota tubuh yang dipakai sujud. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa masjid milik Allah, maka semua masjid, masjid, tempat sholat, maupun anggota tubuh, itu tidak boleh ya digunakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kelanjutan ayat ditegaskan, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak boleh beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sini pembahasan yang kedua yang ingin ditekankan oleh Syekh dari hal yang wajib untuk kita pelajari, bahwa perbuatan kesyirikan itu adalah hal yang tidak pernah diridhai oleh Allah. Apakah bentuk kesyirikannya dia berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan mempersekutukannya dengan seorang malaikat ataupun seorang nabi? Iya. Perbuatan kesyirikan ini adalah hal yang tercela di dalam syariat. Maka beliau menanamkan di sini tentang masalah yang kedua yang perlu dipelajari, tentang tauhid uluhiyah. Tentang tauhid uluhiyah. Tauhid itu terbagi tiga. Tauhid terbagi tiga. Ya, kata tauhid itu artinya apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dari kata wahada yuwahhidu, tauhidan. Dan kata tauhid itu ada di dalam hadith-hadith Rasulullah, seruan untuk bertauhid. Iya. Di salah satu riwayat hadith Ibn Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila ay yuwahhidullah." Hendaknya awal yang kau serukan kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah. Tauhid terbagi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah. Ini yang disinggung oleh Syekh tadi pertama di pembahasan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya ifradullah taala bi af'alihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Iya. Meyakini bahwa dialah Allah satu-satunya yang bersendirian di dalam menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dalam berkuasa dan dalam mengatur segala perkara. Maka meyakini hal ini, ini disebut sebagai tauhid apa? Tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah kita meyakini bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Apapun sepanjang dia adalah ibadah, itu hanya diberikan kepada Allah. Kapan ada sebuah ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itulah perbuatan kesyirikan. Iya, dan mana yang kedua ini ditekankan dalam pembahasan di sini oleh Syekh, yang di pembahasan yang kedua. Ini mana tauhid uluhiyah. Allah tidak ridha diperlakukan kesyirikan terhadapnya dengan siapapun, apakah itu malaikat ataupun seorang nabi. Iya. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Kita meyakini bahwa Allah menamakan dirinya dengan nama-nama. Allah terangkan di dalam Al-Quran, dan Allah mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat. Allah terangkan di dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW menerangkan nama-nama dan sifat Allah. Maka dikatakan beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah kita meyakini dan nama-nama dan sifat tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, diyakini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, dan kita meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dalam segala nama maupun apa sifatnya. Iya, ini yang disebut dengan nama Tauhid Al-Asma wa Sifat. Tiga jenis Tauhid. Baik, kemudian pembahasan atau permasalahan yang ketiga yang wajib dipelajari dan diyakini serta diamalkan, kata Syekh Rahimahullah As-Salihah yang ketiga, anna man ata'ar rasul wa wahadallaha, sungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah. Ya, ini masalah yang ketiga, ini buah dari, hasil dari masalah yang pertama dan kedua. Jadi masalah yang pertama dan kedua kita tetapkan tauhid rububiyah, dan kita yakini bahwa Rasul itu diutus kepada kita. Ada Rasul yang diutus. Ini di masalah yang pertama. Di masalah yang kedua, kita mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan terhadapnya dengan siapapun. Maka di sini Syekh menjelaskan bahwa dua masalah yang pertama itu belum cukup. Iya. Harus ada masalah yang ketiga. Karena itu kata beliau, anna man ata ar-rasul wa wahhadallaha, sungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wahhadallaha, dan dia mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah, maka tidak boleh baginya memberikan loyalitas, memberikan kecintaan kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini adalah kerabatnya yang paling dekat, walaupun kerabatnya yang paling dekat. Iya. Di sini beliau ingin menjelaskan dari ilmu yang wajib dipelajari, perkara yang wajib diamalkan, bahwa tidak boleh seorang yang mengaku bertauhid, orang yang mengaku taat kepada Rasul, tidak boleh dia memberikan loyalitas, kecintaan kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, kalau yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu, walaupun yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah kerabatnya yang paling dekat, keluarganya yang paling dekat. Ini beliau di sini membuka tentang masalah loyalitas, bahwa al-wala wal-bara, loyalitas itu kepada kaum muslimin, dan al-bara, berlepas diri dari orang-orang kafir, ini dari pokok-pokok keimanan. Dari pokok keimanan. Dari hal yang membenarkan tauhid. Dari hal yang membenarkan tauhid. Ya, maka masalah ini wajib untuk dipelajari. Beliau bawakan dalilnya, kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ini dalilnya firman Allah Ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. Engkau tidak akan menemukan ada suatu kaum, yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan mereka beriman kepada hari akhirat. Iya. Jadi kalau benar mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, engkau tidak akan menemukan mereka yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Tidak mungkin menemukan mereka memberikan loyalitas dan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Ya. Walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah ayah-ayah mereka sendiri. Au abna'ahum. Atau itu adalah anak-anak mereka sendiri. Au ikhwanahum. Atau itu adalah saudara-saudara mereka sendiri. Au ashiratahum. Atau itu adalah kerabat mereka yang paling dekat. Iya. Jadi ini sifat orang yang beriman. Tidak mungkin dia memberikan loyalitas kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabatnya yang paling dekat. Iya. Kemudian Allah firman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tetapkan keimanan di dalam hati mereka. Iya. Jadi dikatakan keimanan ada di dalam hati apabila mereka tidak memberi loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan mereka dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ruh darinya, yaitu dengan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pertolongan Allah dan kebaikannya. Ia dikokohkan dengan ini. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka ini orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, tidak memberi loyalitas kepada orang-orang kafir, pada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka inilah hizbullah, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa golongan Allah itu, mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Iya. Maka ini subhanallah ketentuan, ya, di dalam syariat kita berkaitan dengan loyalitas, berkaitan dengan al-wala wal-bara. Dan ini permasalahan yang ketiga yang ditekankan oleh penulis di sini. Iya. Bahwa dari dasar pokok keimanan, seorang muslim itu memiliki wala wal bara. Ada kecintaan dan kebencian. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepada kaum mukminin, cinta kepada Islam dan tauhid. Demikian pula dia benci kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, benci kepada kekafiran dan kesyirikan. Iya. Ini dari pokok keimanan yang harus tertanam di dalam jiwa. Kalau keimanan ini tertanam, di dalam ayat disebutkan berbagai keutamaan. Yang pertama, dikokohkan keimanan di dalam hatinya. Yang kedua, ia dikuatkan oleh Allah dengan petunjuk, ya, dengan cahaya. Sini bahasanya dalam ayat dikuatkan dengan ruh darinya. Ruh itu bisa digunakan untuk ruh yang di yang merupakan sumber kehidupan. Jadi bahasakan dengan ruh sebab dia adalah sumber kehidupan. Dan ruh juga di dalam penggunaan Al-Quran itu bisa bermakna wahyu. Dan ruh juga itu bisa bermakna malaikat Jibril. Ya, sebab dia adalah ruhun amin. Jelas ya? Ini beberapa penggunaan kata ruh di dalam Al-Quran. Jadi dia dikokohkan dengan ruh darinya. Kemudian yang ketiga, dari orang yang mempunyai mewujudkan al-wala wal-bara dengan benar, dijamin untuknya sorga, dimasukkan ke dalam sorga. Kemudian yang keempat, dia menggapai ridha Allah. So, dikatakan di sini radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepadanya. Dan yang kelima, sebaliknya Allah ridha atau hamba itu ridha kepada Allah, ridha kepada kehidupan akhirat. Iya. Kemudian yang terakhir disebutkan bahwa mereka adalah golongan Allah yang pasti mendapatkan keberuntungan. Iya. Maka seorang yang memang benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, loyalitasnya hanya kepada kaum muslimin, tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Iya. Karena itulah siapa yang memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, maka dia telah keluar dari tauhid. Ya, dilihat bagaimana jenis loyalitasnya kepada orang kafir itu. Sebab loyalitas kepada orang kafir terbagi dua. Ada loyalitas yang mengkafirkan keluar dari keislaman, dan ada loyalitas yang bentuknya adalah dosa besar, tidak mengeluarkan dari keislaman. Iya. Bagaimana loyalitas yang mengkafirkan mengeluarkan dari keislaman? Ya, loyalitas yang mengkafirkan mengeluarkan dari keislaman apabila bentuknya dia cinta kepada kesyirikan dan kekafiran. Cinta kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Cinta orang-orang kafir itu berjaya di atas kaum muslimin. Dan mereka membantu orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk berkuasa di atas umat Islam. Ini bentuk dari loyalitas yang mengkafirkan. Sebab kaitannya, ia cinta terhadap kekafiran dan ingin kekafiran itu lebih berjaya. Ya, loyalitas yang seperti ini dianggap bentuk tawalli yang mengkafirkan. Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, maka dia termasuk dari mereka, orang-orang kafir itu. Ya, jadi ini ukurannya ya. Jadi loyalitas yang mengkafirkan, ukurannya kalau dia membantu orang kafir, dia berikan loyalitas kepada orang kafir di atas dasar dia cinta kepada kekafiran. Dia cinta kepada kesyirikan. Dia menolong orang-orang kafir berjaya di atas umat Islam. Ya, cinta orang-orang kafir berjaya di atas umat Islam. Ini ukuran yang mengkafirkan. Iya. Yang kedua, ada loyalitas yang tidak mengkafirkan. Ya. Bentuknya dia bersahabat dengan orang-orang kafir, memberikan bantuan dengan orang-orang kafir, yang mana bantuan dan persahabatannya dengan orang-orang kafir ini semata-mata hanya karena masalah dunia saja. Semata-mata hanya karena masalah dunia. Bukan kecintaan kepada orang kafir. Dan bukan pula ingin menolong kekafiran di atas keislaman, tidak. Tapi mereka membantu hanya semata-mata karena apa? Karena dunia. Ya. Maka loyalitas yang seperti ini dihitung dosa besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan adui musuhku, wa'aduwakum dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberikan kecintaan kepadanya, kalian memberikan loyalitas kepadanya. Ya. Perhatikan, dilarangan memberikan loyalitas kepada orang kafir, tapi di awal ayat masih didahului wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa loyalitasnya bentuknya tidak mengkafirkan. Ya. Sekali lagi, ukuran loyalitas yang tidak mengkafirkan, kalau bentuk loyalitasnya hanya sekedar urusan dunia saya, hanya sekedar urusan dunia saya, ya, ini tidak mengkafirkan. Jelas ya? Baik. Iya. Ini diantara pokok masalah yang ingin ditekankan di oleh Syekh tentang masalah wala wal bara, loyalitas kepada kaum muslimin dan menancapkan kebencian atau permusuhan kepada orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, saya sudah terangkan apa bentuk loyalitas terhadap kafir dan bagaimana sifatnya. Saya jelaskan bahwa loyalitas kepada orang kafir terbagi berapa? Terbagi dua. Ada yang mengkafirkan pelakunya dan ada yang tidak mengkafirkan. Apa ukuran tadi kalau mengkafirkan? Ukurannya apa? Kalau dia memberikan loyalitas sifatnya karena kecintaan terhadap kekafiran dan kekufuran, atau dia ingin kekafiran dan kekufuran itu lebih tinggi di atas keislaman. Ini yang mengkafirkan. Kalau yang tidak mengkafirkan, ukurannya dari apa? Ya. Kaitannya dengan urusan dunia, bantuannya semata dengan apa? Dunia. Seperti kisah seorang sahabat yang masyhur ya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Beliau sahabat hadir perang Badar, tinggal di kota Madinah. Ya, beliau ini mengirim beberapa rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ini dia bocorkan rahasia Rasulullah untuk diberikan kepada orang-orang kafir di Mekah. Ini bentuk loyalitas kepada orang kafir atau bukan? Ya, ini bentuk loyalitas jelas. Ya, loyalitas kepada orang kafir. Tapi apakah dia dikafirkan? Jawabannya tidak. Ketika Hatib bin Abi Balta ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Dia berkata, ya Rasulullah, kalian semuanya para sahabat, kalian punya keluarga di Mekah. Iya. Apa kalian punya orang-orang yang bisa melindungi kerabat kalian di Mekah? Adapun saya tidak mempunyai siapapun yang bisa melindungi kerabat saya di Mekah. Maka kalau saya melakukan hal itu, mereka pun memberikan untukku jasa supaya keluargaku dirindui. Jelas ya? Jadi kaitannya semata dengan urusan apa? Urusan dunia. Karena itu Hatib bin Abi Balta'ah ketika Umar berkata, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher munafik ini. Ya. Maka Nabi berkata, wahai Umar, tidakkah kamu tahu bahwa dia ini hadir di perang Badar? Ya. Dan Allah telah berfirman kepada orang yang hadir di perang Badar, ya, berbuatlah sesuka hati kalian, Allah telah mengampuni kalian. Iya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa loyalitas jenis ini tidak mengkafirkan. Iya, dan ini dari pokok permasalahan yang wajib untuk dipahami. Ya, jangan berlebihan dan jangan pula apa? Menyepelekan. Ya, ini dasar kaidah namanya, dasar ilmu. Ya, di masa ini ada sebagian orang mengkafirkan siapa saja yang punya hubungan dengan orang-orang kafir. Iya. Dan di masa ini ada yang menyepelekan masalah ini. Nah, bersamaan dengan itu saya perlu ingatkan di sini, iya, beberapa hal yang berkaitan dengan interaksi terhadap orang-orang kafir. Yang pertama yang perlu saya ingatkan, bukan artinya kita benci kepada orang kafir, bukan artinya kita benci kepada orang kafir, benci kepada agama mereka, bukan artinya mereka tidak didakwahi, tidak diajak masuk ke dalam Islam. Tidak. Bahkan kita ada kewajiban untuk berdakwah dan mengajak mereka masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam Islam. Ya. Agar semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Nah. Kemudian yang kedua, ya. Bukan artinya kita benci kepada orang-orang kafir, tidak boleh melakukan perjanjian perdamaian dengan mereka. Ya, kalau muslim misalnya melakukan, negara muslim, negara Islam melakukan perdamaian dengan orang-orang kafir, ya, melakukan perdamaian dengan orang-orang kafir, maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Tidak ada hubungannya dengan masalah apa? Masalah loyalitas. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perdamaian di Hudaybiyah bersama kaum musyrikin. Ini sama dengan keberadaan banyak negara sekarang ini. Hampir setiap negara dari negara Islam di masa ini punya hubungan bilateral dengan negara-negara tetangganya maupun negara-negara yang lain dari negeri-negeri kafir. Maka yang seperti ini tidak dipermasalahkan sepanjang ada maslahat untuk kaum muslimin. Sepanjang ada kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yang perlu saya ingatkan, bukan artinya seorang itu bara, berlepas diri dan benci kepada orang kafir, bukan artinya dilarang berbuat baik kepada mereka. Iya. Sebab berbuat baik itu bukan dari bentuk loyalitas. Loyalitas itu kecintaan, pertolongan. Iya. Sifatnya berkaitan dengan keterikatan hati. Kalau berbuat baik itu lain bentuknya. Saya punya tetangga kafir, saya berbuat baik kepadanya. Iya. Saya ada makanan misalnya, saya berikan juga untuknya. Itu tidak ada masalah. Jelas? Bahkan Rasulullah menganjurkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tetangganya. Iya. Seorang punya keluarga kafir, ayahnya kafir, ibunya kafir. Iya. Seorang anak ada kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Dan ini dari bentuk apa? Dari bentuk perbuatan baik. Bukan loyalitas. Ingat, kalau loyalitas, ya, dia berbakti kepada orang tuanya hanya sekadar sebagai orang tua yang dia cinta karena orang tua, bukan cinta karena agamanya, itu tidak ada masalah. Itu bukan loyalitas yang terlarang. Jelas ya? Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian dari kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi kita tidak dilarang berbuat baik. Ingat ya, beda antara berbuat baik dengan apa? Loyalitas. Ya. Ini saya ingin dudukkan permasalahan ini. Dan ini termasuk syubhat yang paling besar yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyuruhkan persamaan agama untuk saat ini. Ayat-ayat yang seperti ini dia pakai, dia tidak tahu apa maknanya, tidak mengerti apa pemahamannya, dianggap seluruh agama itu sama. Jelas ya? Padahal seorang muslim tidak boleh dia menganggap agama kafir itu benar. Itu bukan keislaman namanya. Iya. Dia justru harus menganggap selain dari agama Islam adalah kebatilan, kekufuran. Wajib dia berlepas diri darinya. Adapun masalah berbuat baik, itu urusan lain. Agama kita memberikan ketentuan dan tuntunan di dalamnya. Kita tidak dilarang terhadap kafir yang hidup bersama kita dalam sebuah negara. Kafir yang tidak memerangi kita, tidak mengeluarkan kita dari negeri kita. Kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka. Jelas ya? Dan ini ayat pernah berkaitan dengan seorang istri Nabi yang dikunjungi oleh ibunya. Dikunjungi oleh ibunya, Ya, maka dia pun bertanya apakah boleh dia menerima kunjungan itu. Maka Nabi mengizinkannya. Ya. Kemudian ada penyinggungan terhadap ayat ini bahwa itu tidak dilarang berbuat baik kepada mereka. Demikian pula dari hal yang perlu saya ingatkan, ya saya beri contoh tadi dari seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jelas ya? Itu diperbolehkan. Ya. Seorang anak yang dia taat kepada ayahnya yang kafir, ya padahal yang merupakan perkara yang wajar, ya, bukan taat di dalam kekufuran. Ya, taat dalam artian perbuatan kebaikan untuknya. Ini tidak dilarang. Karena memang di dalam Al-Qur'an dikatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmin, ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya memaksa engkau untuk berbuat kesyirikan terhadapku, sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, jangan kamu taat kepada keduanya. Jangan taat kepada kedua orang tua. Tapi bersahabatlah dengan mereka, bergaullah dengan mereka dengan hal yang ma'ruf di dunia. Ya, jelas ya? Kemudian juga yang perlu saya ingatkan di sini bahwa hubungan perdagangan, perniagaan ini tidak masuk dalam bentuk loyalitas. Dalam masalah seorang membeli dari orang kafir, dia menjual kepada orang kafir, itu tidak dipermasalahkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ya, awal-awal keberadaan beliau di kota Madinah. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, telah mempekerjakan penduduk Khaybar. Ya, mereka ini orang-orang Yahudi, mempekerjakan mereka untuk menanam bumi dengan menanam di tanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bagi hasil yang telah dimaklumi. Maka adanya saling tukar manfaat yang seperti ini itu tidak mengandung makna loyalitas. Iya, tidak mengandung makna loyalitas. Demikian pula kalau kita diundang oleh orang-orang kafir pada acara yang bukan merupakan kekhususan mereka, bukan merupakan hari Id mereka, bukan acara yang merupakan ciri agama mereka. Misalnya diundang makan misalnya, ya, sebagai tetangga kadang diundang makan, maka tidak ada masalah menjawab seruannya sepanjangnya adalah makanan yang dibolehkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menerima pemberian makanan dari perempuan Yahudi, ya, maka Nabi memakannya dan tidak ada masalah dia mengunjungi orang kafir yang sakit, ya, dalam bentuk berbuat baik, apalagi kalau disertai dengan maksud mendakwakannya, mendakwainya di jalan Allah. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang anak muda Yahudi yang sedang sakit, sudah di sakaratul maut. Nabi menjenguknya, ia berkata kepada anak muda itu, aslim, masuklah engkau ke dalam Islam. Maka anak muda ini melihat kepada ayahnya, si Yahudi, ya. Dan dimaklumi ya, orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad benar, cuma mereka keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Maka ayahnya berkata kepada anaknya, ati Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Maka anak muda ini pun berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, segala puji hanya untuk Allah yang memasukkan, segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan dia dari api neraka. Ya, maka kunjungan yang seperti ini bukan masuk dalam loyalitas. Jelas ya? Itu dari perbuatan baik. Demikian pula diharamkan berbuat kezaliman terhadap orang kafir. Sebab zalim ini dilarang terhadap siapapun, terhadap muslim apa juga terhadap orang kafir. Semuanya adalah hal yang dilarang. Iya. Allah telah mengingatkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Keadilan mendekati apa? Mendekati ketakwaan. Ya, ini beberapa pembahasan yang perlu saya ingatkan di sini. Dan ini adalah risalah yang kedua. Selesai sudah ya pembahasan risalah yang kedua atau pendahuluan yang kedua dari penulis rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk kepada pendahuluan yang ketiga. Ya, kata Syekh rahimahullah, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk dan taufik kepadamu untuk selalu berada di atas ketaatan. Ini lagi-lagi doa ya dari penulis. Beliau mohon kepada Allah supaya siapa yang membaca buku ini diberikan petunjuk untuk berada di atas jalan ketaatan. Iya. Beliau mengingatkan, "I'lam ketahuilah annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Iya. Ini pendahuluan yang keberapa ini? Yang ketiga. Di sini Syekh ingin menjelaskan tentang makna al-hanifiyah. Beliau ingin menjelaskan makna al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Ya, disebutkan agama Nabi Ibrahim. Ya, karena memang kita diperintah untuk mengikuti apa? Mengikuti agama Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, jadi Nabi Muhammad diperintah untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan. Diperintah untuk diikuti. Diperintah untuk diikuti. Ya, dan ini mengikutinya dalam segala perkara. Al-Hanifiyah, kata Al-Hanif itu secara bahasa, Al-Hanif secara bahasa itu artinya yang condong, yang miring. Yang condong ya apa? Yang miring. Ya. Kenapa dikatakan Al-Hanifiyah? Sebab dia condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Ya, meninggalkan kesyirikan. Anggaplah misalnya ada dua hal, ada tauhid dan ada apa? Kesyirikan. Dia condong kepada tauhid, meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan. Iya. Jadi dia sengaja meninggalkan kesyirikan menuju kepada tauhid. Menuju kepada tauhid. Di sini Syekh menjelaskan apa hakikat dari al-hanifiyah itu. Al-hanifiyah kata beliau, an ta'budallaha. Al-hanifiyah artinya engkau beribadah kepada Allah. Mukhlishan lahuddin. Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Dengan hal inilah Allah memerintah seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Dan Allah mencipta mereka untuk ibadah ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Baik. Sekarang di sini Syekh rahimahullah membawakan makna al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Bahwa al-hanifiyah itu artinya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan al-hanifiyah. Iya. Keikhlasan ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Allah telah berfirman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad aku diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya. Dan juga ini perintah Allah kepada seluruh manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, ayat yang kita semuanya menghafalkannya. Tidaklah mereka diperintah. Ya, tidaklah mereka yaitu manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Iya, sebagai orang-orang yang hanif. Naam. Maka ini makna al-hanifiyah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Iya. Kemudian Syekh terangkan ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian beliau terangkan apa makna ibadah. Wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Ya. Itu kalimat ya'buduni, nunnya di kasrah ya, nunnya. Asal katanya ada ya setelahnya. Ya'buduni. Asalnya begitu. Tapi setelah itu ya-nya dihilangkan, di kasrah nunnya untuk menunjukkan ya yang dihilangkan. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Mana beribadah kepada-Ku? Yaitu yuwahhiduni, mentauhidkan-Ku. Jadi mana ibadah? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yuwahhiduni. Kemudian Syekh menjelaskan, wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Maka setelah beliau menerangkan bahwa kita hidup di dunia ini ya untuk menegakkan agama hanifiyah, beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya, dan ini adalah tujuan penciptaan kita dan perintah kepada seluruh manusia. Disebutkan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian secara munasabah diterangkan bahwa mana ya'buduni, beribadah kepada aku itu maknanya adalah mentauhidkan-Ku. Maka Syekh di sini mulai masuk menjelaskan tentang makna tauhid. Iya. Kata beliau, wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid. Iya. Perintah Allah yang paling agung, perintah Allah yang paling agung kepada manusia, ya Allah perintahkan kepada para rasul untuk menyampaikannya. Perintah yang paling agung, yang paling besarnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Ini beliau sebut a'zamu, perintah yang paling agung. Kenapa perintah yang paling agung? Sebab kandungan Al-Quranul Karim semuanya adalah tauhid. Kandungan Al-Quran semuanya adalah apa? Adalah tauhid. Awal surah dari Al-Quran, surah Al-Fatihah, terdapat di dalamnya tauhid. Dan akhir surah dari Al-Quran terdapat di dalamnya tauhid. Iya. Kemudian awal perintah di dalam Al-Quran adalah perintah beribadah hanya kepada Allah. Apa awal ayat di dalam Al-Quran yang terdapat perintah? Itu firman Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Ini awal perintah dalam Al-Quran, beribadah hanya kepada Allah. Ya. Para nabi dan para rasul semuanya diutus dengan misi yang sama. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan Ani'budullaha wajitanibut tawud. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyampaikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan jauhilah tawud. Iya. Jadi ini misi dakwah para nabi dan para rasul. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah 13 tahun beliau di Mekah semuanya dengan tauhid. 10 tahun di Madinah turun syariat dan beliau terangkan penyempurna-penyempurna tauhid. Dan di akhir umur beliau, beliau juga masih berpesan dengan pesan tauhid. Ya. Ketika beliau akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut, beliau masih sempat berbicara, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Iya. Maka tauhid ini perintah yang paling agung. Perintah yang paling agung. Dan di hari kiamat tidak ada keselamatan kecuali bagi orang yang bertauhid. Dan amalan yang dilakukan di dunia tidak akan bermanfaat kecuali dengan tauhid. Iya. Kecuali dengan tauhid. Siapa yang beramal banyak di dunia ini, dia sholat 5 waktu, sholat sunnah yang tidak pernah ketinggalan, dia bersedekah dengan 5 gunung emas misalnya, puasa setiap tahunnya, ya puasa tidak pernah, puasa sunnahnya lengkap, kemudian haji setiap tahun, walaupun banyak amalannya di dunia, kalau tidak ada tauhidnya, amalannya itu diibaratkan di dalam firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan lalu kami jadikan amalan mereka bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap karena tidak ada tauhid di dalamnya. Karena itulah perintah yang paling agung adalah perintah tauhid. Ya, dan sini Syekh menjelaskan apa tauhid itu. Kata beliau, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Ya, tauhid itu adalah mengesakan Allah di dalam ibadah. Ini tauhid apa namanya ini definisi? Hah? Tauhid uluhiyah. Jelas ya? Sedangkan tauhid itu sendiri telah kita terangkan dia terbagi 3, ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid rububiyah dan ada tauhid apa? Asma wa sifat. Tapi Syekh di sini hanya memberi definisi dengan tauhid uluhiyah. Kenapa? Sebab ini masalah yang paling banyak dilalaikan oleh orang. Iya. Kita saja di Indonesia ini kalau kita lihat ya, orang yang menerjemah kalimat la ilaha illallah, kebanyakannya dia terjemah Allah yang Maha memberi, Allah yang mencipta. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ya, ini mana-mana bagian dari tauhid, tapi bukan itu mana la ilaha illallah. Ya. Mana la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini akan datang penjelasannya tentang mana la ilaha illallah. Ya. Tapi saya ingin menjelaskan di sini kenapa penulis beliau mengkhususkan definisi tauhid dengan tauhid apa? Uluhiyah. Sebab ini perkara yang banyak dilalaikan dan banyak dilanggar. Subhanallah, dia muslim. Ya. Kalau dia dikatakan kafir misalnya, Yahudi atau Nasrani marah. Ya. Saya muslim, tapi pekerjaannya tidak menunjukkan keislaman. Iya. Ketika dia memohon, bukan memohonnya kepada Allah, datang kepada penghuni kubur. Iya. Ketika dia meminta pertolongan, dia minta pertolongan kepada wali-walinya. Tidak berharap dan bergantung kepada Allah. Iya. Maka ini semua dari bentuk ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi inilah tauhid. Inilah tauhid yang merupakan perintah Allah yang paling besar. Kemudian kata beliau, wa a'zamu ma naha anhu syirk. Dan larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Apa itu syirik? Syirik itu adalah berdoa atau beribadah kepada selain Allah bersama Allah, dan disebut syirik. Iya. Sini beliau terangkan bahwa perintah yang paling atau larangan yang paling besar di sisi Allah itu adalah larangan berbuat kesyirikan. Sebab syirik ini bahayanya sangat banyak. Iya. Awal larangan dalam Al-Qur'an, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahuinya. Iya. Jadi larang menjadikan untuk Allah sekutu, ini larangan kesyirikan. Larangan yang paling pertama dalam Al-Qur'an. Sebagaimana perintah yang paling pertama, perintah apa? Perintah bertauhid. Iya. Dan kesyirikan ini, siapa yang melakukannya, syirik akbar, tidak diampuni dosa-dosanya. Dia penghuni neraka kekal di dalamnya. Menjadi wali syaitan. Menjadi wali syaitan. Pasti akan dihiasi dengan kehinaan. Itu adalah lambang kehancuran dan kebinasaan. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Dan banyak lagi kerusakan dari kesyirikan ini. Karena itulah penulis di sini, ya, beliau membahasakan dengan bahasa yang indah. Beliau berkata bahwa larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Larangan Allah yang paling besar adalah larangan berbuat kesyirikan. Ya. Apa definisi syirik? Syirik secara bahasa artinya dia mempersekutukan. Ya. Tidak ikhlas dia dalam, tidak murni ia dalam melakukan ibadah tersebut. Nah, kalau dalam definisi syariatnya, di sini Syekh mendefinisikan bahwa syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Itulah syirik namanya. Mempersekutukan Allah. Ya, sekarang ibadah itu banyak ya. Ada sholat, ada puasa, zakat, haji. Ya. Ada doa, ada nadar. Ya. Rasa takut, rasa harapan. Memohon pertolongan, memohon perlindungan. Tawakkal. Ini bentuk-bentuk ibadah. Jadi kalau dia berdoa, kita ambil satu contoh ibadah. Doa misalnya. Dia berdoa kepada Allah. Berdoa juga kepada penghuni kubur. Ini apa namanya? Kesyirikan. Jelas ya? Iya. Dia bernadar, nadar kepada Allah. Ya. Tapi dia datang ke kuburan, kalau saya berhasil hajat saya akan kembali datang ke sini. Ya. Ini nadar kepada apa? Selain Allah. Ini kesyirikan. Menyembelih. Menyembelih yang sifatnya ibadah, itu hanya untuk Allah. Kapan dia sembelih untuk penghuni kubur dalam rangka ibadah, ini artinya dia serahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, maka ini dihitung kesyirikan. Jelas ya? Ini maksud dari definisi syirik di sini. Dan saya mungkin bisa memberikan definisi yang lebih luas. Sebab syirik itu bukan hanya dalam masalah ibadah. Karena syirik di sini memberikan definisi syirik dalam masalah apa? Masalah ibadah saja. Syirik itu kadang dalam rububiyah, kadang dalam uluhiyah, dan kadang dalam apa? Asma wa sifat. Itu kesyirikan. Karena itu definisi yang paling bagusnya untuk definisi syirik, dikatakan bahwa syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Jadi syirik adalah taswiyatu ghairillah. Dia menyetarakan selain Allah. Billahi, dia setarakan dengan Allah. Fi syai'in min khasa'isillah, pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Iya. Jadi ada dua poin di sini yang perlu kita tekankan dalam kesyirikan. Yang pertama, ada penyetaraan. Dia samakan antara apa? Antara Allah dan selain Allah. Iya. Ini menyamakannya kadang dalam bentuk ucapan, kadang dalam bentuk keyakinan. Yang dalam bentuk ucapan, banyak darinya itu masuk ke dalam syirik asghar. Jelas ya? Baik. Pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Ya, kekhususan Allah banyak ya. Dalam rububianya, dalam uluhianya, dan dalam asma wa sifat. Dalam rububiyah misalnya, siapa yang mencipta? Allah. Memberi rezeki adalah Allah. Maka perbuatan mencipta dan memberi rezeki ini adalah kekhususan Allah. Siapa yang meyakini ada yang mencipta memberi rezeki selain dari Allah, ini apa namanya? Itulah kesyirikan. Sebab dia setarakan antara Allah dan selain Allah di dalam penciptaan, pemberi rezeki, dan dua hal ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ibadah itu apa? Kekhususan Allah, ibadah. Iya. Jadi terangkannya bahwa semua ibadah hanya milik Allah. Karena itu di kaidah ibadah itu tidak ada yang dikatakan bahwa bukan kesyirikan kalau dipalingkan kepada selain Allah. Sebab seluruh ibadah itu khusus untuk Allah. Seluruh ibadah khusus untuk Allah. Kapan dipalingkan kepada selain Allah walaupun sedikit, itu hukumnya adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari keislaman. Iya. Saya sudah beri contoh tadi ibadah ya. Seperti yang banyak kita lihat orang yang berdoa kepada selain Allah, ya. Kemudian menyembelih, bernadar, ya. Rasa takutnya kepada selain Allah. Nah, ada sebagian orang subhanallah dia takut sekali kepada wali-walinya, mungkin lebih besar takutnya itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita saksikan ya. Kadang ada orang dia puja kuburan. Kalau kuburan walinya diganggu, wah ini dianggap bisa mendatangkan bahaya untuknya. Iya. Subhanallah. Bahkan kadang dia tidak pernah berpikir kalau dia melanggar larangan Allah, tidak pernah dia setakut itu. Tidak pernah setakut itu. Dan ini dari bentuk kesyirikan. Ada bentuk menyerupakan, menyatarakan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Syirik dalam nama-nama dan sifat. Ya. Ada nama dan sifat khusus untuk Allah. Ya. Dan memang ada sebagian nama Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan sebagian makhluknya dengan nama itu. Misalnya Sami Basir, mendengar dan melihat. Manusia dikatakan mendengar dan melihat. Allah menamakan dirinya Maha Mendengar dan Maha Melihat. Berarti untuk dua nama ini bukan kekhususan Allah. Jelas ya? Walaupun dari maknanya berbeda. Ya, maknanya berbeda. Tidak mungkin pendengaran makhluk, penglihatan makhluk sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah. Kan tidak mungkin. Ya, kita saja sama-sama manusia, ada yang peka pendengarannya, ada yang apa? Ada yang budek sedikit. Ya. Ada yang tajam penglihatannya, ada yang ya, sudah tidak begitu tajam. Ya. Beda antara manusia dan gajah penglihatannya. Beda antara manusia dan apa? Ayam pendengarannya. Tapi kalau dinamakan, semuanya dikatakan sama-sama melihat, sama-sama mendengar. Kan begitu? Jadi adanya kesamaan dalam penamaan, belum tentu menunjukkan kesamaan dalam apa? Dalam hakikat. Ya, kalau sama makhluk saja, sama penamaannya, tapi tidak sama, maka apalagi antara Allah dan yang antara makhluk dan yang menciptakannya, lebih-lebih apa? Lebih-lebih tidak sama. Jelas ya? Ya, dan ini kaidah. Allah firman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Iya. Baik. Namun ada sebagian nama merupakan kekhususan Allah. Seperti nama Allah. Ya. Nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman. Iya. Jelas ya? Ini nama, kalau ada yang menamakan dirinya dengan penamaan khusus bagi Allah ini, itu artinya dia jatuh dalam kesyirikan. Sebab dia setarakan Allah dengan dirinya, dengan makhluk. Dalam hal yang merupakan kekhususan Allah. Jelas ya? Maka ini yang dimaksud dengan syirik. Itu definisinya secara umum. Iya. Maka Syekh di sini menjelaskan, kata beliau, wa a'dhamu ma naha anhu asyirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Dan syirik itu adalah engkau beribadah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini ayat di surah An-Nisa. Ya. Di surah An-Nisa, dan ayat ini disebutkan ayat apa? Hukukul Asyarah. Ya. Ayat Al-Hukuk Al-Asyarah terdapat di dalamnya 10 hak. Hak yang paling pertama adalah ini yang disebut, yang dipenggal di sini oleh Syekh di awal ayat. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian bersyirik, berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini kalimat sesuatu apa saja? Ya, malaikat, nabi, pepohonan, bebatuan, apa saja yang Allah dipersekutukan dengannya, itu adalah perbuatan kesyirikan. Jelas ya? Ya, karena itu dari hal yang keliru, sebagian dari kaum muslimin, subhanallah, jauh-jauh dari Indonesia datang ke apa, menunaikan ibadah haji, begitu sampai di Madinah bukannya berdoa kepada Allah, datang ke kuburan Nabi berdoa, meminta hajatnya kepada Nabi. Ya, ini artinya dia membatalkan hajinya sendiri. Sebab itu perbuatan membatalkan keislaman. Membatalkan keislaman. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai hak untuk itu. Itu adalah hak murni bagi Allah, kekhususan bagi Allah. Segala ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka selesai di sini pendahuluan yang ketiga yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Iya. Beliau di pendahuluan yang ketiga ini ingin menerangkan tentang makna al-hanifiyah, bahwa al-hanifiyah itu adalah tauhid dan menghindari kesyirikan. Kemudian beliau jelaskan bahwa perintah yang paling agung adalah tauhid, sebagaimana larangan yang paling besar di dalam syariat kita adalah larangan berbuat kesyirikan. Setelah selesai tiga pendahuluan, Syekh pun masuk menjelaskan tentang al-usul al-thalasa, tiga landasan utama. Ini merupakan pokok pembahasan. Ya, tiga landasan utama, yang tiga perkara yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di alam kuburnya. Iya. Kata beliau, fa idza qila laka mal usulus salasa allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apabila dikatakan kepadamu, apakah tiga landasan pokok, al-usul ya, tiga usul, tiga asal. Al-asal itu, kata al-asal, iya, kata al-asal dalam bahasa Arab itu adalah asy-syai' alladhi yubna 'alaihi ghairuhu, dasar, pondasi yang sesuatu itu dibangun di atasnya. Iya. Jadi pondasi, dasar, pijakan, hal yang lain dibangun di atasnya. Itu namakan asal. Iya. Ya, kalau misalnya bangunan ini, masjid ini dikatakan usulnya, itu artinya pondasinya. Iya, sebab masjid ini dibangun di atas apa? Dibangun di atas pondasi. Ya, dan bangunan tidak akan tegak kecuali kalau dibangun di atas pondasinya. Nah, jadi apabila dikatakan kepadamu, mal usulus salasa allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, al-usul as-salasa yang diwajibkan atas setiap manusia untuk mengetahuinya. Al-insan, ya, maksudnya di sini seluruh yang namanya jenis manusia, jenis insan, dia wajib untuk mengetahuinya. Iya. Ini tiga ya, tiga usul. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa tiga hal ini adalah tiga pertanyaan yang ditanyakan di alam kubur. Iya. Yang tidak mungkin seorang itu selamat dari siksaan di alam kubur kecuali kalau dia menjawab 3 pertanyaan ini dengan benar. Iya. Dia harus mampu menjawab 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Iya. Madinuka? Apa agamamu? Dan man hadzal ladzi ursilaika ilaika? Siapakah nabi yang diutus kepadamu? Ini 3 pertanyaan sebagaimana yang telah saya terangkan kemarin. Mungkin 3 pertanyaan ini sudah dihafal semenjak kita kecil. Ya, dari tingkat TK mungkin sudah dihafal. Sudah dihafalkan. Tapi apakah itu bermanfaat ketika di alam kubur? Rupanya ada sebagian orang ditanya, dia berkata, "Ha ha la adri sabi'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu." 3 malaikat bertanya kepadanya, dia hanya menjawab, "Ha ha la adri." Ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkannya, saya juga ikut mengucapkannya. Jadi dia pernah dengar. Ya. Namun karena dia tidak mempelajarinya, tidak mengimaninya, ya. Maka apa yang dia dengar itu tidak bermanfaat baginya. Jelas ya? Karena itu di sini letak pentingnya pelajaran al-usulus salasain. Kita harus mengenal siapa Rabb kita. Apa agama kita? Siapa nabi kita? Dengan dalil-dalil kita harus mengenalnya. Kita yakini. Kalau ini sudah kita kenal dengan dalilnya, maka insyaallah taala ini adalah hal yang menjamin kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya. Dan nabi juga mengingatkan bahwa keimanan itu didapatkan oleh siapa? Lezatnya iman. Kata beliau, "Da qata'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula." Ya. Akan merasakan lezatnya, nikmatnya keimanan orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, dia ridha Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulnya. Ya. Jadi dia harus ridha dengan 3 usul ini. Dan keridhaan terhadapnya yaitu dengan mengetahuinya, mempelajari dan mengamalkannya. Iya. Dan dari keutamaannya, seorang yang mempelajari 3 hal ini, ya, perhatikannya di doa adzan. Tiga orang selesai mendengarkan adzan, di antara doa yang disyariatkan dia membaca, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan." Ini doa ya, doa adzan. Dia membaca syahadatain, kemudian dia berkata, "Saya ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, Islam sebagai agamaku." Kalau dia membaca doa ini setelah adzan, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Ghufira lahu dambuhu," akan diampuni dosanya. Iya. Ini sebab pengampunan. Perhatikan kalimat ini. Iya, 3 hal ini adalah sebab pengampunan di dalam kehidupan. Iya. Karena pentingnya masalah ini, sebagian para ulama membahasakan, iya, bahwa seorang yang ridha dengan 3 usul as-salasa ini, 3 landasan utama ini, itu adalah perputaran, tonggak perputaran agama. Dan seluruh hakikat ilmu dan keyakinan berputar di atasnya. Seluruh hakikat ilmu dan keyakinan berputar di atasnya. Nah, jadi Syekh di sini membawakan dengan uslub pertanyaan. Sebab tanya jawab itu lebih melekat di dalam apa? Lebih melekat di dalam hati. Ya, berbeda dengan uslub penyampaian. Dan ilmu itu 2 macam. Nabi kadang menyampaikan dan kadang beliau bertanya. Ya. Dan ini 2-duanya adalah cara penyampaian ilmu. Namun Syekh di sini membawakannya dengan metode tanya jawab. Sebab ini lebih enak untuk orang-orang umum. Ya. Jadi Syekh berkata, "Fa idza qila laka," kalau ada yang bertanya kepadamu, ya, "mal usulus salasa?" Apakah 3 landasan utama? "Allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha." Yang wajib atas setiap manusia untuk mengetahuinya. Ya, ini pertanyaannya. Ya. Seorang kalau ditanya dengan sebuah pertanyaan, maka dia berusaha memikirkan jawaban. Iya. Kalau dia tidak ketemukan jawabannya, maka setelah dia mendengarkan jawaban, jawaban itu akan melekat di hatinya. Sebab biasanya orang yang ditanya, konsentrasinya bangkit. Dan ketika dia mendengarkan jawaban, konsentrasi memahami lebih tinggi. Iya. Fakul, maka Syekh memberikan jawaban. Kata beliau, fakul, katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiga landasan pokok adalah seorang hamba mengenal siapa Rabbnya. Ya. Yang kedua, dia mengenal apa agamanya. Dan yang ketiga, dia mengenal siapa nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini tiga hal harus dia kenal. Harus diilmui. Pertama tentang Allah. Yang kedua tentang agama Islam. Dan yang ketiga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dari ilmu yang wajib diketahui tentang ini. Ini akan dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Beliau memulai masuk dalam pembahasan. Kata beliau, fa'idha qila laka, apabila dikatakan kepadamu. Di situ perhatikan di buku ya, pakai kata fa, fa'idha qila. Itu dalam istilah bahasa Arab, fa'nya itu litafsil namanya, untuk merinci. Biasanya kalau diglobalkan sesuatu, kemudian sesuatu yang global ini ingin dirinci, begitu masuk dalam merinci, biasanya dibawakan huruf fa di depannya. Itu dalam kaidah bahasa Arab, sebagai tanda bahwa itu adalah rincian dari sebelumnya. Ya, maka di sini Syekh mulai merinci. Ya, beliau terangkan secara global ya, tiga pokok, tiga landasan utama secara global, mengenal Rabb-nya, seorang hamba mengenal Rabb-nya, yang kedua seorang hamba mengenal agamanya, kemudian yang ketiga seorang hamba mengenal apa? Mengenal nabinya. Sekarang beliau masuk dalam merinci. Beliau memulai menjelaskan bagaimana seorang hamba mengenal Rabb-nya. Beliau berkata, "Fa idza qila laka ma rabbuka?" Apabila dikatakan kepadamu siapa Rabbmu? Iya. Siapa Rabbmu? Ini kata Rabb perlu di apa namanya? Diterangkan ya. Kata Rabb ini biasanya di orang Indonesia membahasakannya dengan bahasa apa? Dengan bahasa Tuhan. Dengan bahasa Tuhan. Iya. Itu di bahasa Indonesia. Ya, dan kata Tuhan itu di kamus bahasa Indonesia disebutkan diantara maknanya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai maha kuasa, maha perkasa. Ya, dan dari maknanya juga sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Sesuatu yang dianggap sebagai apa? Tuhan. Nah, ini mana yang disebut dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ya. Jadi untuk makna, sebagian maknanya tepat kalau kita mengerti apa yang dimaksud dengan kata Rob itu, dan sebagian maknanya kandungannya tidak begitu terarah. Karena itu saya lebih senang untuk memberikan definisi dengan bahasa Arabnya. Sebab di bahasa Indonesia ini banyak kata berasal dari kata apa? Ya, kata bahasa Arab. Ya. Tidak ada masalah, kita Indonesia kan, kata Rob. Ya. Rob itu, ya, Rob. Ya. Kalau dikatakan Rob, itu artinya yang menterbia, memberikan kecukupan bagi hamba, ya, yang menyempurnakan hamba. Karena itu dari makna rububiyah, dia bermakna yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki, yang maha mengatur segala perkara, mengatur segala perkara. Dan dia juga bermakna yang diibadahi, yang maha diibadahi. Jelas ya? Karena itulah kata Rabb, dia kadang bermana al-ma'bud, kadang bermana yang diibadahi, dan kadang bermana ar-rububiyah. Iya. Nah. Jadi kalau dikatakan kepada, apabila dikatakan kepadamu mar rabbuka, siapakah Rabbmu? Ya, siapa Tuhanmu? Kata Rabb ya. Fakul, maka katakan Rabbi Allah. Katakanlah Rabbku adalah Allah. Rabbku yang aku ibadahi adalah Allah. Ya. Kalau dia katakan Rabbnya adalah Allah, kata Allah itu artinya yang diibadahi satu-satunya dengan penuh kecintaan kepadanya, penuh pengagungan dan pembesaran terhadapnya. Iya. Rabbku adalah Allah. Alladhi rabbani, yang mentarbiyah aku. Ini kalimat mentarbiyah. Iya. Yang memberikan kecukupan, kelengkapan, kebaikan untuknya. Iya. Karena dialah Allah yang mengadakan kita dari yang tidak ada. Memberikan kepada kita segala nikmat yang zahir maupun yang batin. Memberikan kepada kita segala nikmat yang zahir maupun yang batin. Iya. Ini semuanya masuk ke dalam makna tarbiyah. Wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi, dan mentarbiyah seluruh makhluk, seluruh alam. Kata alam itu selain dari Allah. Ya. Apa saja yang selain Allah disebut apa? Disebut alam. Iya. Nah, jadi kata alam sekali lagi itu adalah selain Allah. Ya, kalau bahasa Indonesia ini digunakan arti sempit alam itu. Hanya untuk apa? Iya. Untuk apa yang dicipta alam ini? Iya. Kalau langit itu kadang tidak masuk dalam definisi alam. Padahal seluruhnya yang dikatakan alam dalam istilah bahasa Arab, apa yang selain Allah itu disebut apa? Disebut alam. Ya. Dialah Allah yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Dia menjaga, mencukupi hamba dengan seluruh nikmat. Nah, manusia ini tadinya tidak ada, Allah adakan. Diberikan pendengaran, diberikan penglihatan. Ya. Ditetapkan ajalnya, ditetapkan rezekinya. Ya. Nah. Kemudian beliau bawakan, kata beliau, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan Allah adalah sesembahanku. Dan Allah adalah sesembahanku. Tidak ada sesembahan apapun bagiku kecuali Allah. Iya. Jadi ini makna Rabb, beliau gabungkan dua hal. Iya. Beliau gabungkan dua hal. Pertama, Rabb. Iya. Beliau terangkan Rabb kita adalah Allah. Allah yang mentarbiyah makhluk, mencukupi segala keperluan dan memberi nikmat kepada mereka. Dan Rabb itu dialah yang diibadahi. Dialah yang diibadahi. Ya, kalau dilihat kepada arti asal rububiyah, rububiyah itu dari mana yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala perkara, itu rububiyah. Ya. Dan terkandung di dalamnya mana ilahiyah, mana uluhiyah. Karena siapa yang bersendirian dalam mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, harusnya dia pula yang bersendirian untuk diibadahi. Dia pula yang bersendirian untuk diibadahi. Dia pula satu-satunya yang kita beribadah kepadanya. Jelas ya? Baik. Ini yang dimaksud dengan apa? Penjelasan marrabbuka. Ya, sekali lagi beliau berkata, apabila engkau ditanya siapa Rabbmu, fakul, maka jawab. Ya, ini kalimat jawab. Jawab dengan lisanmu, disertai dengan keyakinan di dalam hatimu bahwa Rabbku adalah Allah yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh makhluk, ya, memperbaiki dan mengatur perkara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Dan dialah Allah yang merupakan sesembahanku. Tidak ada sesembahan bagiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kata beliau, dalilu qauluhu taala. Dalilnya adalah firman Allah taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabbul alamin. Kata beliau, wa kullu ma siwa Allahi alam wa ana wahidun min dalikal alam. Yani ayat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Iya. Beliau terangkan apa makna alam? Kullu ma siwa Allahi alam. Semua yang selain Allah itu disebut apa? Disebut alam. Jadi kalau begitu, kita ini dari alam atau bukan? Ya, kita dari alam. Nah, itu Syekh memerintah untuk menyatakan wa ana wahidun min dalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Iya. Kita semuanya adalah makhluk Allah. Kita semuanya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Baik. Selesai sudah ya penjelasan di sini marabbuka. Sekarang beliau lebih mempertajam bagaimana seorang hamba mengenal Rabb-nya. Kata beliau, fa'idha qila laka bima arafta rabbak. Kalau dikatakan kepadamu, bagaimana engkau mengenal Rabb-mu? Ya. Bagaimana engkau mengenal Allah? Bagaimana engkau mengenal Rabb-mu yang menciptakanmu, yang kamu ibadahi? Fakul, maka jawab, bi ayatihi wa makhluqatihi. Jawablah bahwa aku mengenalnya dengan ayat-ayatnya, dan aku mengenalnya dengan makhluk-makhluknya. Ya, jadi kenal dengan ayat-ayat dan dengan makhluk-makhluknya. Kemudian beliau beri contoh dari contoh ayat-ayat Allah, dan beliau beri contoh dari contoh makhluk-makhluk Allah. Kata beliau, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dari ayat-ayat Allah, malam, siang, matahari dan bulan. Dari ayat-ayatnya. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluk-makhluknya, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, apa yang terkandung di dalamnya dan apa yang antara keduanya. Iya. Sini pertama Syekh menjelaskan seorang mengenal Allah, mengenal Rabb-nya itu dengan melihat ayat-ayat dan makhluknya. Beliau bedakan antara ayat dan apa? Makhluk. So, kata ayat itu dalam bahasa Arab sesuatu yang merupakan argumen yang sangat jelas, sangat terang. Bukti yang aksioma tidak bisa tertolak. Jelas ya? Tidak bisa tertolak. Itu kata ayat. Karena itu Al-Quran disebut ayat-ayat. Karena memang dia argumen, hujjah, tidak ada yang bisa membantahnya. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Iya. Dan ayat-ayat Allah terbagi dua. Ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat syar'iyah. Ada ayat kauniyah yang sifatnya penciptaan alam semesta ini, kauni. Inilah yang disebut oleh Syekh di sini, ayat kauniyah. Malam, siang, matahari dan bulan. Kalau ayat-ayat syar'iyah, itulah ayat-ayat Al-Qur'an dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, hadis Nabi, ini semuanya masuk dalam ayat-ayat apa? Ayat-ayat syar'iyah. Jelas ya? Baik. Sekarang kenapa dibedakan antara apa langit yang tujuh, bumi yang tujuh? Apa bedanya dengan matahari dan bulan? Kan sama-sama makhluk Allah. Ya. Jawabannya ya, semuanya makhluk Allah. Coba di sini ada perbedaan. Ya, sekali lagi ayat itu suatu yang jelas. membawakan bukti argumen tidak bisa apa? Tidak bisa ditolak. Matahari, siang dan malam ini dari ayat-ayat Allah. Ya, akan datang ya penyebutan ayat-ayat dalil tentang hal ini. Ya, karena matahari terlihat. Ya. Berbeda dengan langit dan bumi. Langit dan bumi kita tiap hari memijak di atasnya, siang dan malam memijak di atasnya. Ya. Langit selalu kita lihat dan lepas dari kita. Berbeda dengan siang dan malam, ada persilih gantian. Ya. Perhatikan ya. Di waktu sore masih terang. Begitu masuk terbenam matahari, gelap mulai datang. Ketika gelap datang, maka pergilah siang. Malam diliputi kegelapan. Fajar keluar, terbit, maka hilanglah malam, terang benderang dunia ini. Ini ayat pergantian yang selalu memberikan dan memberikan peringatan kepada kita. Makanya dia disebut apa? Ayat. Matahari dan bulan. Iya. Matahari nampak di waktu pagi, terbit dari arah timur, terbenam di arah barat, dan bulan kelihatan di malam hari. Jelas ya? Maka ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mencari ya, tentang siapa Rabbnya, mencari tanda pencipta, beliau tidak melihat kepada bumi dan langit. Ya. Yang pertama dilihat oleh Nabi Ibrahim adalah apa? Bintang. Ya. Setelah bintangnya redup sirna, beliau berkata, la uhibbul afilin, saya tidak suka kepada yang sirna, pergi. Setelah itu ia lihat bulan, setelah itu matahari. Semuanya tanda ayat, tapi bukan menunjukkan bahwa mereka ini yang mencipta. Karena itu Nabi Ibrahim berlepas diri dari semuanya. Dia berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarash samawati wal ard, sungguhnya aku mengarahkan wajahku kepada siapa yang mengadakan langit dan bumi ini dari awal. Ya, yang menciptakannya tanpa ada contoh yang mendahulunya. Jelas ya? Baik. Jadi ini perbedaan antara ayat dan makhluk. Nah. Kemudian wa min makhluqatihi, dari makhluk-makhluk Allah, as-samawati sab', langit yang tujuh. Ya, langit disebut tujuh ya di dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat. Wal araduna sab', dan bumi yang tujuh. Ya, bumi juga tujuh. Tapi sebagaimana langit itu tujuh apa? Tujuh tingkat. Ya, demikian pula bumi tujuh tingkat. Nah. Dan ini secara tegas ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang musafir, kalau ia tinggal singgah di sebuah tempat, disyariatkan dia membaca doa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adhallna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna, dan seterusnya dari akhir doa. Ya Allah, Rabb langit yang tujuh dan apa yang dia teduhinya. Ya Allah, Rabb bumi yang tujuh dan apa yang disandang, dikandung di dalamnya. Jadi sebut bumi yang tujuh. Ini nas tegas dari hadis. Dan ada ayat Al-Quran yang apa namanya mengisyaratkan bahwa bumi itu adalah tujuh. Ya Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan tujuh bumi. Ya. Allah yang menciptakan tujuh langit dan menciptakan dari bumi semisal dengan itu. Ya. Ya, kalau dikatakan semisal dengan itu berarti berapa? Juga tujuh. Baik. Ini dari hal yang diterangkan oleh Syekh. Dan dari makhluk Allah, ma fihinna, apa yang ada di dalam langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa antara keduanya. Semuanya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu taala, apa dalilnya? Sekarang beliau bawakan dua ayat yang menunjukkan dalil tentang hal ini. Ya, kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, matahari dan siang, dari tanda-tanda dari ayat-ayat Allah, malam dan siang, matahari dan bulan, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, tapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang benar kalian itu beribadah hanya kepadanya. Ya. Jelas ya, sini disebutkan ada 4 ayat. Matahari, malam, siang, matahari dan apa? Matahari dan bulan. Kemudian berikutnya wa qauluhu ta'ala, dalil yang kedua, dan firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Dan firman Allah Ta'ala, sungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Ya, disebutkannya Rabb kalian adalah Allah. Alladhi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, pada 6 hari. Menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil laila an-nahar. Ya. Allah mempersiligantikan malam dengan siang. Yatlubuhu hasitha. Di mana keduanya saling mengejar dengan cepat. Malam datang, siang pergi. Siang datang, malam sirna. Demikian. Cara cepat bergantinya. Wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya ditundukkan dengan perintah Allah, pengaturan dari Allah. Ya, perintah dan hikmahnya, ilmu dan hikmahnya. Ala lakul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa milik Allah penciptaan dan milik Allah perintah itu. Jadi bedakan ya antara makhluk dan perintah. Perintah Allah itu dari sifat Allah, makhluk dari ciptaan Allah. Ya, tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Iya. Baik. Sini ditutup dengan ayat tabarakallahu, maha berkah Allah. Katakan maha berkah, berada di atas puncak keberkahan. Tidak ada satu berkah pun di dunia ini kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Disebut di sini rabbul alamin. Rabb semesta alam. Ya, kemudian Syekh menjelaskan wa rabbu huwal ma'bud. Yang dikatakan rabb, ar-rabb itu adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Ar-Rabb adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Iya. Ar-Rabb kita sudah artikan tadi ya, asal penggunaannya memang untuk yang menciptakan. Dialah Allah yang menciptakan. Ya. Makhluk-makhluk yang besar itu, langit, bumi, matahari, bulan, siang, malam. Iya. Semuanya Allah yang menciptakannya. Dan dia pula Allah yang diibadahi. Sebab siapa yang bersendirian di dalam mencipta, mengatur segala perkara, maka dia pula yang harusnya bersendirian untuk diibadahi. Iya. Karena itu dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar. Kata beliau, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Ya. Perhatikannya, Allah yang menciptakan hamba, memberi rezeki kepadanya, menghidupkannya, ya, mencurahkan anugerah. Setelah itu dia beribadah kepada selain Allah. Ya, inilah yakini. Ya, orang yang berakal sehat tidak ada yang memandangnya layak. Jelas ya? Maka sebagaimana seorang hamba mengakui bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, ya, pengakuan ini harusnya menanamkan keyakinan bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena itu Syekh di sini tafsirkan, kata beliau, "Warabbu huwal ma'bud." Dan Rabb itu adalah yang diibadahi. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, "Ya ayyuhallazina ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون." يا أيها الناس, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia laki-laki maupun perempuan, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Tauhidkanlah. Ingat ya, kalimat ibadah telah berlalu bersama kita kaidah. Semua di dalam ayat Al-Quran yang ada makna ibadah di dalamnya, maka itu bermakna tauhid, bermakna mentauhidkan Allah. Wa'budu rabbakum, tauhidkanlah Rabb kalian. Iya. Jadi perintah mentauhidkan Allah, Rabb kalian yang memberi nikmat kepada kalian yang zahir dan batin. Walladhi khalaqakum, yang menciptakan. Alladhi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Menciptakan kalian artinya mengadakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Walladhina min qablikum, demikian pula yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, dialah Allah yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Ya subhanallah, bumi dihamparkan. Ya. Perhatikan bagaimana bumi ini dihamparkan sehingga manusia gampang hidup di atasnya. Ya. Tidak dibuat bumi ini miring, ya, atau terbalik. Ya. Sebab ini tidak ada kehidupan, dijadikan hamparan. Ya. Ini nikmat Allah. Wassama'a bina'a, dan langit itu sebagai bangunan. Ya. Dia bagikan kubah besar, ya, menaungi. Tidak ada tiang yang menyangganya. Ya. Dihiasi dengan bintang-bintang. Dihiasi dengan bintang-bintang. Yang itu menjadi petunjuk di kegelapan bagi orang yang melakukan perjalanan. Hiasan di langit. Iya. Sama sekali seorang tidak ada yang lepas dari keperluannya kepada langit dan bumi. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah menurunkan dari langit ma'an, air. Ya. Maksudnya hujan turun dari langit. Kata langit di sini maksudnya dari awan. Ya. Jadi hujan itu turunnya dari mana? Dari awan ya. Nah. Karena itu dalam sebagian ayat ditegaskan bahwa hujan itu turun dari awan. Dan kata langit di sini ini kembali kepada makna bahasa. Sebab langit dalam bahasa Arab, as-sama dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang tinggi di atas. Dalam bahasa Arab. Nah, maka ayat ini harus kita dudukkan. Ya, jangan ada yang membaca ayat, oh enggak, kalau begitu hujannya enggak turun dari awan. Dia dari langit sana. Ya. Ini keliru ya dalam memahami. Apalagi kalau dari sisi kenyataan seperti sekarang, orang naik pesawat, begitu berada di atas awan, hujan di bawah, dia tidak kena hujan. Jelas ya? Jadi pembuktian juga menjelaskannya. Ya, karena itu harus dipahami dari sisi mana. Ayat Al-Quran ada yang menerangkan bahwa dia turunnya dari langit, dari awan. Ini dasarnya. Dia turun dari awan, hujan itu. Jelas? Dan dikatakan dalam sebagian ayat dari langit, sebab awan itu diarah tinggi ke atas. Arah tinggi ke atas. Ya, dan kata tinggi ke atas itu digunakan kata sama juga dalam bahasa Arab. Dianggap sebagai langit juga di dalam bahasa Arab. Baik. Wa anzala minas sama'i ma'an, menurunkan dari langit ma'an, air. Iya. Baik. Enggak apa-apa, didengar kan? Iya. Baik. Sedikit lagi saya selesaikan dulu sedikit. Masih sedikit lagi pembahasannya. Ini masih waktunya sempit. Saya ada target untuk materi. Iya. Allah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Subhanallah, turun dari langit air ke bumi. Dari air ini masuk ke bumi, keluar darinya berbagai apa? Buah-buahan. Padahal semuanya berasal dari bumi, dari satu air. Tapi rasanya berbeda. Sana rasanya asam, sana rasanya manis. Itu bermana jeruk, itu bernama anggur, itu bernama apel, itu bernama ini dan bernama ini. Beda. Padahal semuanya keluar dari satu bumi. Iya. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Ini semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Apa maknanya? Kalau seorang meyakini bahwa Allah yang mencipta seluruh hal ini, maka kewajibannya diterangkan di akhir ayat. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Ya. Kalau kalian, sedangkan kalian mengetahuinya. Ya, kalian tahu Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, yang memberikan nikmat sedemikian rupa, lalu kalian menjadikan tandingan untuk Allah? Ya. Ini tentunya di luar dari sifat manusia yang berakal. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil-ibadah. Yang menciptakan segala perkara ini, ya, disebutkan di dalam ayat ya, yang menciptakan bumi, langit, menurunkan hujan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya, yang menciptakan segala ini, dialah harusnya yang berhak untuk diibadahi. Ya, dialah harusnya yang berhak untuk diibadahi. Nah, maka ini adalah kandungan tauhid yang sangat agung diterangkan di sini oleh Syekh. Ya. Beliau kaitkan antara makna meyakini Allah yang mencipta, menghidupkan dan mematikan, dengan makna Allah yang berhak diibadahi. Seorang yang meyakini Allah yang mencipta, menghidupkan dan mematikan, konsekuensi dari keyakinannya harusnya dia menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Sebagaimana dia Allah satu-satunya yang bersendirian dalam mencipta, menghidupkan dan mematikan, dia pula harusnya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan seorang yang meyakini Allah yang berhak diibadahi, terkandung di dalamnya pengakuan bahwa dialah Allah yang mencipta, menghidupkan dan apa? Memberi rezeki. Ya. Ini pokok pembahasan yang ingin diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Karena beliau sudah masuk menyinggung tentang masalah ibadah, maka beliau pun mulai menjelaskan bentuk-bentuk ibadah supaya kita terang dan jelas. Ibadah itu hanya untuk Allah. Hanya Allah yang berhak mendapat ibadah. Sekarang perlu diterangkan apa itu ibadah, apa bentuk-bentuknya, apa kaidah dalam ibadah, mengurus wah ini ibadah atau bukan, apa contoh-contoh ibadah supaya kita mengerti ibadah itu secara lengkap. Nah, ini akan diterangkan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala. Baik. Ya, untuk sementara kita cukupkan di sini ya. Kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya insyaallah. Kalau misalnya hari ini